Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibn Ibrahim Ibn Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'atan. Bab La Taqul Qabbahallahu Wajhah. Bab janganlah seseorang mengatakan Qabbahallahu Wajhah, semoga Allah hinakan wajahmu, atau semoga Allah jelekkan wajahmu, atau yang serupa dengan ini, atau misalkan dasar wajahmu jelek, atau kalimat-kalimat yang semakna yang menjelekkan wajah seseorang. Ya. Ini dilarang dalam syariat ini. Haddatsana Hajjajun qala haddatsana Ibnu Uyainah an Ibnu Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ibni Ajlan, dari Sa'id, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah, janganlah sekali-kali kalian mengatakan qabbahallahu wajhah, semoga Allah jelekkan wajahnya, atau dasar buruk rupa, dasar muka yang jelek, muka yang buruk. Jangan mengatakan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Demikian hadis yang hasan, ya, disahihkan pula oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Wa haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Ibn Uyainah an Ibn Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibn Uyainah dari Ibn Ajlan, dari Sa'id, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, La taqulanna, janganlah sekali-kali kalian mengatakan qabbahallahu wajhak wa wajhah, semoga Allah jelekkan wajahmu dan wajahnya. Wa ma ashbaha wajhah, dan apa-apa yang serupa dengan kalimat-kalimat tersebut, atau man ashbaha wajhah, siapa yang jeleknya seperti wajahmu, atau yang serupa dengan kalimat-kalimat menjelekkan wajah. Fa innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam atas rupanya, bentuknya. Yaitu bentuk dan rupa yang Allah ciptakan langsung. Sehingga apapun bentuk wajahnya itu adalah ciptaan Allah. Apapun bagaimanapun warna kulitnya itu ciptaan Allah. Maka menjelekkan wajah menjelekkan rupa, menjelekkan warna kulit yang Allah ciptakan, sama saja menghinakan dan menjelekkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan hadis yang hasan dan juga atsar yang hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan Abdullah bin Muhammad dalam rawi ini yang Imam Bukhari berguru kepadanya adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah gurunya Imam Bukhari dan termasuk gurunya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan dalam riwayat yang beliau bawakan dalam sahihnya dalam kitab Jami'us Sahih, ya, yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dengan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi." Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam atas rupanya, bentuknya. Nyaknya ini, hi ini, ya, kebanyakan ulama mengembalikan suratihi kepada Adam. Ya. Ada yang mengembalikan hi-nya kepada Allah. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam atas rupa bentuk yang Allah ciptakan. Atau bisa diterjemahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam sesuai dengan wajah, bentuk, rupa Bani Adam itu sendiri. Ya, seperti kita-kita ini. Ya. Hanya saja berkurang dan berkurang. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam tuluhu sittuna dhira'an, Allah ciptakan Nabi Adam 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Falamma khalaqah, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, qala idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikah julusin. Pergilah engkau wahai Adam dan ucapkanlah salam kepada mereka para malaikat yang duduk di situ. Fastami' ma yuhayyunaka, dan dengarkanlah apa yang mereka balas untuk menghormatimu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik, sesungguhnya balasan tersebut yang akan mereka ucapkan bagimu adalah penghormatanmu dan penghormatan keturunan-keturunanmu, yaitu penghormatan sesama kita adalah assalamu alaikum. Ketika itu Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum, faqalu, maka para malaikat yang duduk-duduk kemudian menjawab assalamu alayka wa rahmatullah. Ya, inilah pertama kali adanya salam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berikan dalam Al-Qur'an da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Sesungguhnya doanya penduduk surga adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa tahiyyatuhum, dan penghormatan mereka sesama mereka adalah assalam, assalamu alaikum, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir daripada seruan mereka adalah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Fastami' ma fazaduhu rahmatullah, malaikat menambahkan wa rahmatullah. Fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam, maka setiap keturunan Adam, setiap manusia yang masuk ke dalam surga, maka sesuai dengan bentuknya Nabi Adam. Falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatta al-an, akan tetapi senantiasa makhluk berkurang ukurannya sampai zaman sekarang ini. Jadi kalau Nabi Adam awal manusia berukuran 60 hasta. 60 hasta itu 50 atau 60 cm. Ya. Maka kalau taruhlah setengah meter berarti sekitar 30 meter lebih. Itu tingginya Nabi Adam alaihi salam. Tetapi kemudian manusia terus menyusut, menyusut, menyusut, menyusut terus sampai sekarang ini. Kita yang ukurannya enggak ada 2 meter ini. Ya, enggak ada 2 meter. 2 meter aja sudah tinggi banget. Ya. Nabi Adam alaihi salam lebih dari 30 meter. Subhanallah. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad min ta'liq hadis ini, beliau mengatakan yarji'u ad-dhamiru fi qawlihi 'ala surati ila Adam, li'annahu aqrabu madhkur. ولأنه مصرح به في رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعا. Bahwasanya dhamir tersebut, kata ganti ala suratihi, itu kembali kepada yang paling dekat, yaitu kepada Adam AS. Dan pada riwayat lain yang jelas, khalaqallahu Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an, Allah ciptakan Nabi Adam ya sesuai dengan rupanya, bentuknya yang tingginya itu 60 hastah ya. Kemudian dikatakan pula di dalam Fathul Bari syarah sahih al-Bukhari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan wa hadhihi riwayah tu'ayyidu qawla man qala inna dhamir li'adam, riwayat ini menguatkan pendapat yang berpendapat bahwasanya kata ganti hi di sini pada suratihi kembali kepada Adam. Wal ma'na anna Allah ta'ala awjadahu ala al-hay'ah allati khalaqahu 'alayha. Maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam atas rupa dan bentuk yang Allah ciptakan Adam tersebut di atasnya, atas rupa dan bentuk tersebut. Walam yantaqil fin nash'ati ahwalan wala taraddada fil arhami atwaran ka dzurriyyatihi. Dan Allah ciptakan Adam itu tidak seperti kita yang dari bayi kemudian menjadi tamyiz, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan sedemikian jadi seperti itu. Wala taraddada fil arham, tidak pula Adam itu berada di rahim seperti para keturunannya. Bal khalaqahu Allah taala rajulan kamilan sawiyan, bahkan Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam ya langsung dalam bentuk laki-laki dewasa yang sempurna. Kalau Nabi Adam alaihissalam, kalau seorang yang masuk surga itu masuk surga dalam keadaan seperti bentuknya Adam ketika awal diciptakan, yaitu 60 hasta, maka dalam hadis lain ya ahlul jannah salasun wa umruhu salasun wa salasina sanatan, salasun wa salasuna sanatan. Penduduk surga nanti ketika masuk surga usianya 33 tahun. Maka kalau kita gabungkan berarti ketika itu sekitar umur 33 tahun langsung diciptakan. Ya. Seorang yang sempurna adalah ketika umurnya 33 tahun. Itulah usia penduduk surga masuk ke dalam surga. Khana bi din azakumullah. Ya. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, mu'taqadu ahli sunnah, di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah di dalam mengimani bab-bab seperti ini adalah yang pertama, al-iman bima waradat bihi nususul Qur'ani was sunnah as-sahihah min asma'illahi wa sifatihi isbatan wa nafyan. Bahwasanya harus beriman terhadap apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan apa yang Allah lakukan. Sehingga ketika Allah menceritakan Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangannya, maka kita harus beriman dengannya. Harus beriman bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan tangannya langsung. Dan Allah ciptakan Nabi Adam ya langsung begitu saja ketika umur atau ketika apa namanya usia-usia manusia dewasa. Ya, ini penting sekali untuk kita yakini khuna bi dinazukumullah. Kemudian ahlu sunnah di hadis surah, ahlu sunnah wal jamaah ya di dalam memahami hadis ini itu ada dua, seperti yang kita katakan tadi, yang satu mengembalikan dhamir ha ini kepada Adam, yang satu mengembalikan dhamir ha ini kepada Allah ya. Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan rupanya Adam yang telah diciptakan itu. Atau yang kedua, Allah ciptakan Adam sesuai dengan rupa Allah, yaitu rupa Allah maksudnya rupa bentuk yang Allah ciptakan. Begitu. Dan ini idhofah, namanya idhofah tashrif. Penyandaran untuk memuliakan. Seperti perkataan Baitullah, rumah Allah. Maka ketika kita kan katakan rumah Allah, berarti apa? Bukan maksudnya adalah Allah di rumah tersebut, bukan. Tetapi maksudnya apa? Rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan saking mulianya tempat ibadah tersebut, diidhofahkan kepada nama Allah. Disandarkan kepada nama Allah. Dikatakan apa? Rumah Allah. Juga unta yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Bani Israel untuk menjaganya. Dikatakan naqatullah. Untanya Allah. Maksudnya apa? Unta tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Ya. Makanya dinamakan naqatullah. Dan berbagai macam ya kalimat-kalimat penyandaran yang itu namanya idhofatu tasyrif, penyandaran pemuliaan untuk memuliakan makhluk karena disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fi dinazakumullah. Kemudian dari hadis ini dan asar dari Abu Hurairah yang telah kita bacakan, dan juga tambahan dari lafaz Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, memberikan pelajaran kepada kita man'u syatam bihadhil alfaz, yang ini sesuai dengan babnya, yaitu larangan mencela dengan berbagai macam lafaz, larangan mencela wajah-wajah manusia, bentuk tubuh manusia dengan lafaz apapun. Karena wajah khususnya atau tubuh manusia secara umumnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَهُ يَشْمُلَ آدَمْ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجْهُ الْمَشْتُومِ يُشْبِهُ وَجْهَ آدَمْ. Dikarenakan semua keturunan Adam ini mirip Nabi Adam. Ya, yang hitamnya, yang putihnya, yang merahnya, yang coklatnya, yang kuningnya, semuanya mirip Adam. Ya. Sehingga ketika mencela salah satu keturunan Adam, ini sama saja mencela Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu harus berhati-hati ikhwan fil din azakumullah. Ya, wa Adam khalaqahu Allah ala hadhihi as-surah allati nushahiduha bi dzurriyyati, dan Allah ciptakan Nabi Adam sesuai dengan rupa daripada keturunannya. Kalau pengen melihat Nabi Adam, ya ada pada keturunannya. Kok beda-beda keturunannya? Karena Nabi Adam alaihissalam terciptakan ya dari tanah-tanah yang dikumpulkan dari berbagai macam jenis tanah, kemudian dijadikan satu, Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Dari tanah-tanah yang berbeda tersebutlah terhasilkan keturunan-keturunan yang berbeda. Kalau kita lihat tanah, ada yang hitam, ada yang putih, kan ada tanah putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang coklat. Demikian juga keturunan Adam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang coklat. Ada yang agak abu-abu. Ya. Semuanya itu adalah mirip dengan Nabi Adam. Tidak bisa kita katakan kita lebih mirip, kalian tidak. Karena ya warna-warna tersebut adalah warna penyusun daripada Nabi Adam AS. Maka kita pun tidak boleh mencela. Mungkin kita yang kulitnya sawo-sawo mateng ini, melihat ada orang yang berkulit hitam menganggapnya kurang bagus. Tetapi orang yang berkulit hitam melihat kita juga kurang bagus. Ya. Ini mohon maaf. Kita melihat wanita misalkan berkulit hitam orang Afrika, kita anggap dia cantik. Tapi menurut orang Afrika, semakin hitam wanita semakin cantik. Kan beda-beda. Kalau kita pengennya yang putih, kalau mereka semakin hitam semakin cantik. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, semuanya indah, semuanya bagus. Kullu khalqillahi hasan. Seluruh ciptaan Allah itu bagus. Indah. Ya, oleh karena itu tidak boleh mencela. Kita sama-sama keturunan Adam. Kemudian bab riunnya babun liyastani bil wajha fi dharbi. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan dan terjemahkan, bahwasanya kemuliaan seorang manusia itu pada wajah. Sehingga tidak boleh menjelekkan wajah. Walaupun orang kafir. Tidak boleh dijelekkan ciptaan rupanya, bentuknya. Karena itu ciptaan Allah. Ya. sehingga di dalam memukul ada bab tersendiri. Liyastanibil wajha fi dharb. Bab hendaknya menghindari wajah dalam memukul. Ya, dalam memukul. Maksud di sini ketika berperang misalkan, tidak boleh merusak wajah. Enggak boleh mukul wajah, nampar wajah, melukai, menyayat-nyayat wajah. Enggak boleh. Sampai dalam perang aja enggak boleh. Apalagi saat damai. Apalagi sama istri, sama anak. Enggak pantas kita kemudian menampar ya anak istri kita. Enggak boleh. Ya, itu adalah kemuliaan manusia. Perang saja enggak boleh melukai wajah. Ya, apalagi saat bukan perang. Ikhwan fillah jazakumullah. Ya, pentingnya wajah itu mulia. Sehingga dihindari dari memukul wajah. Haddatsana Khalid bin Mahlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mahlad. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ajlan. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku ayahku dari Sa'id, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza dharaba ahadukum khadimah falyajtani bil wajha." Apabila seorang di antara kalian itu memukul pelayannya, memukul budaknya karena melakukan sebuah tindakan kesalahan dan perlu dididik, maka hindarilah wajah. Ya. Hindarilah wajah. Dan ini umum, bukan hanya pelayan saja. Bahkan istri apalagi. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Wa ma haqqu zawji 'ala zawjiha wa haqqu zawj 'ala zawjatihi?" Apa hak seorang istri kepada sang suami? Kemudian apa hak seorang suami kepada istri? Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, hak istri adalah ya antuta'imaha ila ta'imta wa antaksuha ila kasauta, yaitu engkau beri makan apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepada istrimu apabila engkau berpakaian, memiliki pakaian, membeli pakaian. Wala tadribil wajh, jangan engkau pukul wajah istri. Wala tuqabbih, dan jangan hina cela istri tersebut. Ya. Memberi makan apa yang kita makan, memberi pakaian apabila kita pakai pakaian, kita beli baju baru. Kemudian jangan memukul wajah. Dan jangan menghina, jangan memaki. Dasar kamu jelek, gendut, ini itu. Kalau jelek kenapa dipertahankan? Enggak pisah saja. Sudah baru ngomong jelek, gendut, kamu sudah tua, sudah ini, sudah itu. Besoknya baikan lagi. Gimana yang kayak gitu? Enggak boleh seperti itu. Kalau memang sudah dianggap jelek, enggak bagus, sudah selesai. Dicerai saja sudah. Enggak usah dihina-hina. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, kalau kita masih menginginkan istri kita jadi istri kita, jangan dihina. Jangan dihina. Itu istri kita. Apalagi melaknat. Dasar kamu istri terlaknat. Jangan. Gak boleh. Sama juga seperti kendaraan. Kendaraan istri itu beberapa hukum sama. Kalau kita punya kendaraan. Dasar kendaraan. Gara istilahnya. Tahu gara ya? Tahu gara? Ditendong. Ya sudah, gak usah diperbaiki. Tinggal saja ganti yang baru. Ya. Kalau sudah dihina, dimaki kendaraan tersebut, kemudian masih dipakai lagi, ya dosa kita. Istri kendaraan sama. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, jangan lupa permasalahan itu. Oleh karena itu doanya sama. Ketika beli motor, mobil baru, dan ketika punya istri baru itu doanya sama. Doanya apa? Doanya apa? Doa punya istri baru, atau bukan istri baru ya, punya istri dengan punya kendaraan baru, motor baru, mobil baru, sepeda baru. Apa doanya? Yang sudah pernah nikah, coba doanya apa? Kalau malam pengantin baru, doanya apa? Megang ubun-ubunnya istri, kemudian didoakan, doanya apa? Mas Tarno ngomong. Apa? Ayo. Mas Rab, bantu mas. Bantu. Ayo, bantu. Wah, ini boleh, belum siap ini. Belum siap berarti ini. Wah. Coba yang sudah pengalaman. Bu Alif. Oh. Lo pengennya berapa? Lagi nyari lagi. Nah, apa doanya? Allahumma Allahumma Allahumma Hah? Ayo. Allahumma, masa enggak ada yang tahu nih? Waduh. Waktu pengantin barunya gimana nih? Allahumma jannibna syaitan. Nah ini ya dari tadi. Nah ya itu doanya kita. Ya itu doanya. Khairabidina zakumullah. Itulah doanya. Oleh karena itu khairabidina zakumullah. Hadis ini an-nahi 'an dharbil wajh, larangan dari memukul wajah. Ya. Kenapa dilarang? Li'anna al-wajha yajma'ul mahasin. Dikarenakan yang namanya wajah itu mengumpulkan kebaikan dan kebagusan dan kemuliaan, kehormatan seseorang itu pada wajah. Wa Allahu latifatun nafisah. Dan anggota-anggota daripada wajah tersebut itu lembut, lemah dibandingkan anggota tubuh yang lain. Kulit wajah itu beda dengan kulit tangan. Ya. Nafisah dan berharga. Berharga. Orang bisa mengeluarkan banyak uang untuk merawat wajah. Kalau tangan, cuci tangan selesai. Kalau wajah, ada sabun ini, sabun itu, apalagi kalau perempuan. Lebih-lebih lagi. Karena nafisa, berharga. Wa aktsarul idrak biha ay bitilkal a'dha allati hiya fil wajh. Dan kebanyakan kita mengenal seseorang adalah pada wajahnya. Wa qad yubtilu mahasin al wajhi adhar. Dan bisa menghilangkan kebagusan wajah adalah dengan memukul. Wa qad yunqisuha illam yubtiluha. Setidaknya akan mengurangi kebagusan wajah. Waqad yushawwihul wajh bidharb, bahkan bisa merusak wajah pukulan tersebut. Wa yurithuhu syai'un al-fahish, bahkan bisa menimbulkan cacat yang permanen. Fanaha sallallahu alaihi wasallam 'ala dharbi al-wajh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memukul wajah. Ingat ini wajah, hati-hati. Ya. Sudah dasar istri tidak cantik dipukul. Buk. Tadinya cantik, benar-benar enggak cantik akhirnya. Karena dipukul wajahnya. Ya ikhwan fi din, a'azakumullah, ingatlah ini. Jangan sekali-kali ya memukul wajah. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Khalid qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bidabatin qad ghusima yudakhinu man khirahu. Telah menceritakan kepada kami Khalid, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan, beliau mengatakan dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi dabbah, melewati seekor binatang ternak. Qad wusima, ya, wajahnya diwasem. Distempel pakai apa itu? Pakai besi itu loh. Kalau biasanya kebiasaan orang, ya orang punya hewan, kemudian Kemudian dicap menggunakan besi yang dipanaskan, kemudian dicapkan di kulit daripada hewan. Ini sudah terlarang. Kalau kita punya hewan nggak boleh dibegitukan, ya memanaskan api, misalkan dikasih tanda nama, kemudian dicap. Ya, ini sudah terlarang. Apalagi dicapnya itu di wajah. Ya. Yudakhinu mankhirahu, kemudian yudakhin mankhirah. Hidungnya dicocok. Kayak apa tuh? Kayak kerbau, benar. Kerbau, hidungnya dicocok. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man fa'ala hadza, Allah melaknat orang-orang yang melakukan seperti itu. La yasimanna ahadun alwajha wa la yadribanna, janganlah seseorang itu memberikan stempel di wajah, memberikan stempel dari bara api yang panas di wajah, jangan sekali-kali lakukan. Dan jangan sekali-kali pula orang memukul wajah, karena Allah melaknat orang yang seperti itu. Hati-hati. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang suka memukul wajah atau melukai wajah orang. Hati-hati nih. Ya. Kadang orang dihina, ya, menghina orang lain, sibabul muslim fusuk, mencela orang lain muslim kefasikan. Tapi ketika dibalas dengan memukul, dosanya lebih besar daripada menghina. Jadi hati-hati. Oleh karena itu kelanjutan hadis, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim ada kefasikan, tapi kalau memerangi seorang muslim itu kekufuran. Jadi kalau ada orang mencela kita, ada saudara kita sama muslim mencela kita, itu dosa besar. Tapi kalau kita membalas dengan memukul, dosanya lebih besar daripada celaan tersebut. Apalagi mukulnya wajah. Wajahnya hancur. Hati-hati. Bisa mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang seperti ini. Dari hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, bayanu annal wasma fil wajh lid-dawa' minal kabair. Hadis ini menjelaskan bahwasanya memberikan tanda di wajah, ya, dari bara api yang panas atau besi yang dipanaskan untuk berobat, ini termasuk dosa besar. Namanya kai. Nah, Rasulullah SAW anil kai. Rasul melarang dari kai, pengobatan dengan besi yang dipanaskan kemudian ditempel atau distrika bahasanya. Dilaknat oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Li'annahu min alamatil kabair ay yakuna sahibiz dzanbi mal'unan. Dikarenakan di antara tanda dosa besar ketika pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Wan nabi qad la'ana man fa'ala hadza, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan demikian. Fa harrama sallallahu alaihi wasallam al-wasma fil wajhil hayawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberikan cap dari bara api, dari besi yang dipanaskan di wajah hewan. Fahuwa lil insani min babi aula. Maka pada manusia lebih-lebih lagi, jika di hewan saja itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, kalau di manusia berarti lebih dilaknat lagi. Allahul musta'an. Hati-hati. Wa hadha muharram mutlak, maka ini haram yang sangat mutlak. Li karamatil wajhil insani, dikarenakan wajah manusia itu mulia. Wa li anna fihi ta'dziban lahu bila fa'idah, dan juga itu adalah penyiksaan bagi hewan ataupun manusia. Khairul insani minal bahaim yuhramul wasmu fi wajh. Ya. Wa yajuzu fi ghairihi, bal innahu mustahabun fi na'amiz zakah wa na'amiz jizyah likai tu'lam wa tustanam. Tetapi hewan, kalau hewan, ada yang berpendapat kalau hewan mau dizakati atau jizyah, ingat ya, hewan zakat, hewan jizyah itu boleh diwasem di tubuhnya, itu boleh dicap pada tubuhnya. Untuk apa? Karena itu hewan zakat, harus dibedakan dengan hewan-hewan jual beli yang lainnya. atau itu jizyah. Ya, maka harus terbedakan dari yang lain sehingga enggak dijual belikan. Itu fungsinya adalah supaya tidak dijual belikan zakat. Ya. Oleh karena itu ikhwan fi din azakumullah likai tu'lam fatustanab, agar supaya diketahui itu harta zakat yang akan dizakati itu adalah jizyah, maka tidak boleh diambil, tidak boleh dijual belikan. Ya, harus dikeluarkan zakatnya. Ini sebagian pendapat daripada ulama. Tetapi kalau di wajah tetap enggak boleh. Fahuwa muharramun bil itlaq. Ini haram secara mutlak apalagi kepada manusia. Kemudian bab berikutnya قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حد باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. Yaitu barang siapa yang ya melukai budaknya kemudian dia bebaskan, ya walaupun tidak wajib. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال ابن يساف يقول. Telah menceritakan kepada kami Adam, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Syu'bah, belum mengatakan telah menceritakan kepada kami Husain. Beliau berkata, aku mendengar Hilal ini Yasaf yang mengatakan, kunna nabi'ul bazza fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Dulu kami menjual bazz. Bazz itu baju. Baju atau apa ornamen-ornamen rumah yang terbuat dari kain. Fi dari Suwaid bin Muqarrin, di rumahnya Suwaid bin Muqarrin. Fa kharajat jariyatun fa qalat lirajulin syai'an. Kemudian tiba-tiba keluar budak kecil, budak perempuan, ya, dan mengatakan kepada seseorang sesuatu. Falatama hadzalika rajul. Ya, kemudian melukai wajah dari tanda budak perempuan tersebut. Faqala lahu Suwaid bin Muqarrin, maka Suwaid bin Muqarrin mengatakan, "Alazamta wajha? Apakah engkau lukai wajahnya? Laqad ra'aytu nisab'a sab'atin wa ma lana illa khadim." Falatamaha ba'duna, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'tiqaha. Ya, sungguh telah diperlihatkan kepadaku. Ya, ketujuh dari tujuh yang kami miliki. Ya. Dari pelayan, kemudian sebagian kami melukai wajahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membebaskan budak tersebut. Ya. Perkataan Imam Bukhari min ghairi ijab dalam babnya, dalam judulnya, maka fa ajma'al muslimun ala anna yatqahu laysa biwajib bal huwa mandub. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya membebaskan budak yang sudah dilukai wajahnya itu sunnah. Jadi perintahnya itu perintah sunnah, bukan perintah wajib. Ya, tetapi disunnahkan untuk membebaskannya supaya sebagai kafarah, penebus dosa dia. Kemudian berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, masih dalam bab yang sama, atau dikumandangkan azan dulu. Tafadhal barakallahu fikum. حدثنا عمر ابن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوان عن فراس عن أبي صالح عن زادان عن ابن عمر. Telah menceritakan kepada kami Amr ibn Aun dan Musaddad, keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Firas, dari Abi Salih, dari Zadan, dari Ibn Umar. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man latama abda au darabah haddan lam ya'tihi fa kafaratuhu idkuh. Barang siapa yang melukai atau memukul seorang budak, ya, tidak sampai ke had, tidak sampai ke hukuman had, misalkan tidak sampai menghilangkan hidung, menghilangkan telinga, menghilangkan mata, kalau sudah seperti itu namanya ada hukum hadnya, ya, al-ain bin ain, mata dengan mata, al-udhun bin udhun, telinga dengan telinga. Hanya saja para ulama nanti berbeda pendapat apakah kalau yang melukai itu merdeka kepada budak, yang dilukai budak apakah sama. Ada yang berpendapat tidak sampai sama, tapi hadnya itu ada, ya. Hanya saja, ya, di sini dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang melukai atau memukul seorang budak, ya, yang tidak sampai hadnya, maka kafarahnya adalah membebaskannya. Membebaskannya. Ya. Bagaimana kalau pelayan? Kalau budak itu dibebaskan malah senang. Kalau pelayan dipulangkan ke rumah malah pusing. Ya, karena pelayan itu bekerja. Ya, sehingga kalau disuruh pulang ke rumah berarti dipecat. Ya, ini malah qorafinnasakumullah, ya, tentunya berbeda. Artinya harus ada imbalan yang diberikan kepadanya. Baik itu pesangon ataupun apa, dengan tetap dipekerjakan sebagai ganti daripada dia memukul, ya, anak buahnya. Ini dalam masalah budak, tapi kalau dalam masalah pelayan demikian. Sehingga dari hadis ini ada empat hal yang kita ambil dari riwayat ini, yaitu talabur rifqi bil mamalik. Sepantasnya untuk kita bersifat lembut, bagus, sopan kepada budak. Budak aja kita harus sopan. Kemudian yang kedua, husnus suhbatihim, harus bagus dalam bermuamalah. Kemudian kaful adza anhum, jangan menyakiti mereka. Dan yang keempat, bayanu annal itqa laisa 'alal wujub, bahwasanya membebaskan mereka tidak wajib. Ya, tidak wajib, tapi memang sunnah. Kemudian hadis yang berikut dan dalam bab ini, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddatsani Salamah ibn Kuhail qala haddatsani Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dari Sufyan, belum mengatakan telah menceritakan kepadaku Salamah ibn Kuhail. Ya, Salamah ibn Kuhail, beliau seorang yang fiqah, seorang yang terpercaya, seorang ulama, tetapi beliau tasyayyuq qalil, tergelincir sedikit pada akidah Syiah. Dikatakan tasyayyuq ini biasanya bukan sampai jadi Syiah seperti Rafidhah, bukan, tetapi mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar. Maka para ulama mengkritisinya dengan dikatakan tasyayyuh, terjatuh pada pemahaman Syiah, yaitu mendahulukan meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Abu Bakar dan Umar dan Utsman, Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan tasyayyuh begitu. Padahal ulama Ahlus Sunnah, ya, semoga Allah mengampuninya. Adapun tentunya akidah Ahli Sunnah secara benar adalah yang paling utama setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, ya, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin. Ya, Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin juga thiqah. Beliau mengatakan lantumtu maula lana fafarra. Aku, ya, melukai daripada budakku, kemudian dia lari. Fada'ani abi faqala lahu iktaffa kunna walad muqarrin sab'ah lana khadim falatamaha ahaduna. Kemudian ayahku mengatakan, dulu kami keturunan Muqarrin ada 7 kali punya pelayan, kemudian pelayan tersebut kami lukai wajahnya oleh seorang di antara kami. Fadukira dhalika lin nabi Maka hal tersebut diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka beliau mengatakan, murhum falyu'tiquha, biarkan, perintahkanlah mereka untuk membebaskan budak tersebut. Faqila lin nabi, maka dikatakan kepada Nabi, alaisa lahum khadimun ghairaha, mereka enggak punya pelayan lagi kecuali budak tadi. Qala falyastakhdimuha fa idza istaghnau khallu sabilaha. Kalau begitu, biarkanlah dia tetap melayaninya. Kalau sudah tidak butuh terhadap budak tadi, maka biarkanlah dia bebas. Ya, artinya boleh diperbudak dulu. Kemudian ketika sudah tidak butuh terhadap budak, maka hendaknya dibebaskan budak tadi. Ya. Ya, al-latam perlu kita pahami adalah dzurbul khad. Latam itu dzurbul khad. Ya, bahasa Arabnya latam dzurbul khad. Khad itu adalah pipi ini, apa namanya? Kalau pipi kan ini, di atasnya pipi apa namanya? Tulang ini loh. Tulang apa? Tulang rahang. Tulang apa ini? Yang dokter apa perawat, tulang apa? Tulang pipi ya. Nah, iya, ini memukul tulang pipi. Kalau pipi kan ini yang kulit ya. Ini di atasnya tulangnya. Khad, ini namanya khad. Bahasa Arabnya ini dipukul. Kalau dipukul kan lumayan nih. Ya. Dipukul. Wa huwa safhul jasad bil kaf maftuhah. Demikian pula bukan hanya memukul, tetapi menampar ya, atau memukul jasad apapun dengan kaf, dengan tangan yang terbuka. Menampar begitu. Fa idza kawarat wa idza kawarta qabattahu fa huwa lakum. Ya. Tapi kalau digenggam namanya lakam dalam bahasa Arab. Ya, namanya lakam. Kalau terbuka di safah namanya latam. Ya. Begitu. Bahasa Arabnya. Intinya adalah memukul wajah gitu sampai memar, bengkak ya. Di mana yang paling rawan adalah ini, apa? Had. Tulang, apa tadi namanya? Tulang. Tulang pipi apa tulang apa? Ini bawah mata ini loh. Di atas pipi, bawah mata, namanya apa? Tulang pipi. Tulang pipi ya. Ya wes lah. Enggak juga bingung terjemahannya. Makanya kita tanya kepada yang pakar kesehatan ini namanya apa? Rupanya tidak ada yang menjawab. Sama-sama enggak tahu. Ya khad. Ya, ini khat adalah ini tulang ini. Ya. Ada beberapa hadis tentang khat. Hadis tentang Fadl bin Abbas. Ketika itu Fadl bin Abbas ikut haji bersama Rasulullah SAW, bonceng di belakang. Kemudian datang seorang wanita, Sufa'ul Khaddain. Suf'a'ul khaddain, yang pipinya sudah kehitaman. Ya, dikatakan suf'a'ul khaddain karena biasanya dia tidak berhias. Kenapa tidak berhias? Karena biasanya sudah ditinggal mati atau bercerai. Ya. Ketika itu Fadl bin Abbas menceritakan demikian. Kemudian Fadl bin Abbas melirik wanita tadi. Dilirik. Kemudian Rasulullah pegang dagunya dibeginikan. Sudah dibeginikan, lirik lagi, dibeginikan lagi. Sudah kayak gitu, ngelirik lagi, dibeginikan lagi. Siapa namanya? Siapa? Dipalingkan, dipegang dagunya di ini, di apa namanya sih bahasanya? Diplengoskan. Diplengoskan. Ya begitu. Dari situ yang namanya wanita walaupun sudah enggak berhias itu jadi fitnah laki-laki. Jadi fitnah laki-laki. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis itu ketika ihram. Jadi wanita enggak boleh memakai cadar. Ada yang mengatakan suf al-khaddain berarti orang itu sudah tua, tapi tidak juga. ya, sehingga hadis ini para ulama berbeda pendapat antara yang mewajibkan cadar dan yang mensunahkan cadar dengan hadis ini, hadis Fadl bin Abbas riwayat Bukhari Muslim. Ya, tapi yang jadi apa namanya, yang jadi pelajaran bahwasanya walaupun di luar pembahasan, namanya wanita walaupun sudah tua ya, itu tetap jadi fitnah bagi laki-laki, tetap jadi fitnah bagi laki-laki, sehingga hendaknya masing-masing menjaga diri, menjaga kehormatannya. Dan juga hadis tentang Suf'al Khaddain, juga kisah tentang Imra'atu Sauda, wanita yang apa namanya berkulit hitam, Suf'al Khaddain, yang pipinya sudah menghitam karena tidak berhias, enggak ada suaminya, janda tua, yang kemudian meninggal dunia. Beliau suka membersihkan masjid, yang kemudian ketika meninggal Rasulullah SAW menyolati dengan salat raib di kuburannya. Itu juga ada lafaz Suf'al Khaddain. Kemudian hadis yang berikutnya dalam bab ini, haddatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'bah qala li Muhammad ibn Munkadir, telah menceritakan kepada kami Amr ibn Marzuq, Amr ibn Marzuq, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah, ya, Amr ibn Marzuq thiqah, Syu'bah ibn al-Hajjaj syiqah, as-siqah, ya. Qala li Muhammad ibn Munkadir, berkata kepadaku Muhammad bin Munkadir juga thiqah, masmuk, beliau mengatakan qultu Syu'bah, namaku Syu'bah. Ini Syu'bah ini yang subhanallah, Syu'bah ini yang mengatakan ma nasitu mundu 70 sana, aku enggak pernah lupa semenjak 70 tahun yang lalu. Usianya beliau 80 tahun. Ketika usia 80 tahun beliau mengatakan ma nasitu mundu 70 sana, aku enggak pernah lupa semenjak 70 tahun. Berarti semenjak baligh, apa yang dia hafal, apa yang dia lihat, apa yang dia baca itu hafal semua sampai mati. Sehingga beliau katakan aku enggak pernah lupa selama 70 tahun. Ini ahlul hadis. Ya Amirul Mukminin fil hadis gelarnya di Baghdad. Wa huwa awwalu man takallama fi ilmi rijal, dan beliau juga adalah pertama kali yang berbicara tentang ilmu rijalul hadis. Ya, hafalannya sangat kuat sekali, luar biasa. Usianya sudah 80 tahun, enggak pernah lupa dari semenjak baligh. Ya, ini ulama ahlul hadis, subhanallah. Ya, kalau zaman sekarang ya hampir enggak ada orang yang kayak gini. Ya. Jangankan itu kunci yang kita saku aja lupa. Ya. Jangankan ya hadis, subhanallah, luar biasa. Qultu, aku mengatakan aku Syu'bah. Qala hajjazani Abu Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Abu Syu'bah an Suwaid bin Muqarrin al-Mazani, al-Muzani. Dari Suwaid bin Muqarrin al-Muzani, wara'a rajulan latama ghulamah, beliau melihat seseorang memukul atau menampar budaknya. Faqala ama alimta anna surah muharramah, apakah engkau tahu bahwasanya wajah itu haram untuk dipukul? Ra'aituni wa inni sabi'u sab'ati ikhwah, ketika itu ya kami 7 bersaudara, enggak punya pelayan kecuali satu. Malana illa khadim, falatamahu ahaduna, seorang di antara kami memukulnya. Fa amara an-nabi an nu'tiqahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan budak tadi. Ya, membebaskan budak tadi. Kemudian Al-Imam Bukhari mengatakan pula haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana qala haddatsana Firas an Abi Shalih an Zaidan Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awana, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Firas dari Abi Shalih dari Zaidan Abi Umar, beliau mengatakan kunna 'inda Ibnu Umar, suatu ketika kami di sisi Ibnu Umar. Fada'a bi hulamin lahu kana darabah, kemudian ada budak yang habis dipukul oleh Ibnu Umar. Fakashafa an dhahrih, kemudian Oh, bukan Ibnu Umar yang memukul, tapi apa, Zadan Abi Umar. Kemudian Ibnu Umar kasyafa al-dhahri, membuka punggungnya. Faqala ayuji'uk, apakah kamu melukai budak ini? Qala la, tidak. Fa'atakahu, bebaskan. Summa rafa'uhu dan al-ard. Ya, faqala mali fihi min al-ajr ma yazinu hadzal 'ud. Ya. Kemudian mengangkat ud. Ud itu kayu yang biasa digunakan untuk minyak wangi. Kemudian mengatakan mali fihi min al-ajr illa ma yazinu hadzal 'ud. Aku enggak punya bayaran apapun kecuali sebatang kayu ini. Faqultu ya Abdurrahman lima taqulu hadza? Kenapa engkau mengatakan demikian? Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dharaba mamlukahu haddan lam ya'ti aw lawama wajha fa kafaratuhu ay yu'tiqahu." Barang siapa yang memukul budaknya sampai melampaui hadnya atau melukai wajahnya, maka penebus dosanya adalah membebaskan budak tersebut, ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Ya, hadis-hadis ini yang sudah kita bacakan, ya, memberikan pelajaran kepada kita berharganya wajah manusia, mulianya wajah manusia. Jangan memukul wajah. Islam sangat mengatur, ya, sampai wajah saja itu dimuliakan. Padahal budak kan milik kita. Namanya budak itu dibeli, dijual belikan, manusia yang dijual belikan. Itu seperti barang, ya. Maka bebas kita mau apa, begitu. Itu pun enggak boleh melukai, tidak boleh memukul wajah apalagi. Ya. Sehingga ikhwan fi dinillah jazakumullah, penting sekali apalagi yang bukan budak, pelayan, karyawan, anak buah, bawahan, apalagi anak istri. Lebih-lebih lagi ikhwan fi dinillah jazakumullah. Kemudian kita cukupkan sampai di sini, tapi ada beberapa tanbihat, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ya, mungkin tidak terkait tentang bab ini, akan tetapi ini sangat penting yang mungkin kita lupa untuk menyampaikan, ya, berkali-kali lupa, tapi mumpung ingat ini, yaitu hendaknya kita, ya, menjaga keluarga kita, anak istri kita dari perkara-perkara yang membahayakan mereka. Ya, dari perkara-perkara yang membahayakan mereka. Ya, kalau bisa untuk anak istri kita tidak naik motor sendiri, maka fa'ahsan. Ya, itu lebih baik. Ya. Kita antar, karena yang namanya wanita itu nuqsanuddin wa nuqsanul aql, kurang agamanya dan kurang akalnya. Sehingga kalau kita naik motor, kalau laki-laki prediksinya itu banyak. Ini kalau begini nanti begitu, kalau begini nanti begitu. Awas kalau begini, itu banyak prediksinya. Tapi kalau wanita, akalnya setengah. Jadi prediksinya setengahnya kita. Ya. Sehingga terkadang wanita kalau naik motor itu ngebut-ngebut, laki-laki kalah. Karena laki-laki itu prediksi ini takut, wah enggak bisa. Kalau wanita, wush, langsung saja. Kan begitu kadang. Ya, sehingga, ya, kalaulah memang harus menggunakan motor, ya, maka patuhilah tata tertibnya, menggunakan helm, dan juga perlu diketahui kalau bisa motor yang tidak berantai, nggak ada rantainya, maka itu ahsan juga, lebih bagus. Kalau ada rantai itu bahaya. Ini sudah berkali-kali, berulang-ulang ada ummahat, ya, yang, ya, bajunya, jubahnya, kerudungnya terlilit oleh rantai. Ini berkali-kali terjadi. Bahkan saya sendiri punya pengalaman pribadi. Dua kali bawa ibu, ya, itu kerudungnya, ini yang pertama kerudungnya masuk ke rantai. Yang kedua jubahnya masuk ke rantai sampai sobek sampai di sini. Jubahnya. Alhamdulillah enggak jatuh. Kebetulan badannya agak gemuk. Jadi gak sampai jatuh, bajunya yang kalah, yang sobek. Alhamdulillah, gak sampai. Itu pikiran anak, seperti itu. Dari semenjak itu, ya ketika itu motornya berantai, ada rantainya. Ketika itu berazam supaya punya motor yang gak pakai rantai, matic seperti itu. Karena melihat dua kali kejadian. Ini bukan promosi matic, tetapi ya kita hati-hati, lebih hati-hati untuk anak istri kita. Iya. Apa? Oh rantai, iya ruci ngomong rantai. Ya itu sejenis itulah. Rantai ruci juga bahaya. Ya, intinya yang bahaya-bahaya dihindari. Ya, yang bahaya-bahaya ini dihindari. Helm juga standar. Ya. Jangan helm proyek dipakai. Helm-helm yang standar dipakai. Ya, kita sayangi anak istri kita, dinasehati, dan jangan keluar kecuali dengan hajat. Jangan keluar rumah kecuali dengan kepentingan yang perlu sekali. Kalau mampu kita antarkan. Ya, yang punya rezeki ya mohon maaf, yang punya rezeki, ini nasihat ulama ya, bukan masalah gengsi atau apa. Kita pernah tanya sama salah satu masyayikh sana, hukum wanita mengendari motor. Ah iya majnunah. Mohon maaf, matikan dulu nih, nanti ada yang enggak dengar. Hukum. Enggak apa-apa, Win. Jadi jawaban Syekh itu, ah iya majnunah, apa gila itu wanita? Itu jawaban Syekhnya. Kita tanya Syekh, hukmu wal mar'ah allati tarkabu ad-darajah ya Syekh. Apa hukum wanita yang mengendarai motor? Jawabannya, ah iya majnunah, apa dia gila? Dan juga kaget tuh jawabannya, apa dia gila? Itu kalau orang-orang ya. Walaupun memang secara asalnya itu boleh mau berkendara sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu mengendarai unta, mengendarai kuda. Secara asalnya aslinya boleh, tapi secara urufnya sudah beralih dan asal dihindari ya ketika di sana. Tapi kita urusnya di Indonesia berbeda juga, ya. Tapi lebih baiknya kalau kita bisa ketika itu kita tanya lagi apa pilihannya sih, ya. Antara ikhtilat tipis di awal dengan enggak ikhtilat tapi pakai motor. Jawaban sih, mendingan ikhtilat tipis daripada pakai motor. Loh kenapa? Karena mudorotnya lebih kecil. Kalau di motor lebih bahaya. Itu jawaban para ulama yang pernah kita tanya langsung ketika daurah Al-Ansar dulu zaman kapan kita agak lupa. Sudah agak-agak lama begitu. Artinya ya bukan kita melarang, tetapi untuk kita berhati-hati. Berhati-hati karena wanita itu lemah, wanita itu diciptakan dalam keadaan nuqsanuddin wa sunnah wa nuqsanul aql, kurang agamanya dan kurang akalnya, kurang pikirannya. Jadi kalau lebih hati-hati lebih bagus. Bukan kita memaksa antum harus beli mobil, bukan, tetapi maksudnya adalah berhati-hati itu lebih baik. Dijaga ya anak istri kita, karena ya mohon maaf bukan kita mengungkit sebuah musibah, tetapi di tahfidz di MTQ itu ada dua santri kebetulan perempuan semua yang kecelakaan. Yang satunya antum tahu yang ibunya sampai meninggal dunia, yang satunya ibunya nggak meninggal dunia tapi tangannya patah. Jadi satu liburan ini dua santri MTQ yang kecelakaan bonceng uminya, ya kecelakaan bonceng uminya, ada dua, makanya kita ingatkan di sini hati-hati, ya alangkah bagusnya kita berjaga-jaga dan berhati-hati, ya kita juga kadang ngeri, kita nggak berani ngebut, ada apa ngebut sekali. enggak ngitung prediksi, Gus. Seperti pembalap saja. Ini tolong dikurangin lah. Kalau bisa antar jemput abdinya ahsan. Ahsan seperti itu. Ya. Demikian mungkin Anda sampaikan untuk kita masing-masing mengingatkan dan menjaga anak istri kita dari hal-hal yang bisa membahayakannya. Ini sekedar nasihat dan anak lupa-lupa terus ini mau menyampaikan. Maka mumpung kita ingat di sini, kita sampaikan. Ini penting sekali. Supaya tidak terulang kejadian apa yang telah lalu. Apalagi santri dua, ya, satunya luka-luka, satunya patah tulang tangan, tangannya itu karena jatuh dari motor. Dan itu sama uminya, dua-duanya sama uminya, kecelakaannya sama itunya. Jadi kita harapkan kita bisa menjaga semuanya, ya. Ini amanah yang harus kita sampaikan, ya. Karena mereka itu lemah, mereka itu akalnya separohnya kita. Kalau kita berpikirnya jauh, maka wanita separohnya dari kita, ya. Maka kita yang harus bisa membimbingnya. Demikian mungkin dari Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.